Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ansor, hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali pelajaran dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Kita masuk di bab yang berikutnya, akhirul bab, bab terakhir dari kitab ini, babus syahadah. Bab yang kedua, bab tentang persaksian, asy-syahadat. Persaksian yang dimaksud dengan persaksian adalah seseorang menyampaikan apa yang dia ilmui, baik yang dia dengar ataupun yang dia lihat. Dia bersaksi atas sesuatu yang dia memiliki ilmunya. Persaksian di dalam Islam bisa di dalam permasalahan al-mu'amalah, seperti saksi di dalam pernikahan, ketika melakukan akad nikah dihadiri oleh saksi, atau saksi dalam al-bay, dalam jual beli, ya, ataupun saksi di dalam utang piutang. Ini saksi di dalam bab mu'amalah. Ada juga persaksian di dalam bab al-hudud, menegakkan hukum had, hadu zina, hadu sariqah, ya, saksi di dalam had, hukum had, saksi di dalam hukum had, pencurian. Nah, ini diantara. Dan yang dimaksudkan dalam bab ini adalah syahadatul lati dhaiyah. Yang dimaksudkan, yang ingin kita pelajari dalam bab ini adalah persaksian-persaksian yang dengannya akan dibangun. Jadi tidak sembarang memberikan persaksian, ya. Persaksian bisa diberikan kapan saja oleh siapa saja, dalam permasalahan apa saja. Tapi yang kita bahas dalam permasalahan ini adalah persaksian yang darinya akan dibangun sebuah hukum-hukum peradilan, al-qadha. Oleh karena itu di dalam kitab fikih, kitab-kitab fikih, babu syahadat, bab ini disebutkan setelah bab al-qadha. Berkata al-mu'alif, fi syahadat fihi masail, ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula fi ta'rifiha wa hukmiha wa adilatiha. Masalah pertama, poin pertama adalah definisi, pengertian. Secara bahasa, kata beliau, syahadat itu artinya al-khabarul qati', kabar yang pasti. Diambil dari kata al-musyahadah, melihat, musyahadah, mempersaksikan. Li'ana syahid yukhbiru amma syahadahu wa ayanahu. Seorang syahid, seorang saksi, karena dia telah melihat atau mensaksikan suatu perkara. Itu pengertian secara bahasa, kabar yang pasti. Adapun yang dimasukkan dengan syahadat di sisi para ahli fikih, indal fuqaha, syahadat adalah al-ikhbaru bihaqqin lil ghair alal ghair fi majlisil qadha. Sebuah pengkhabaran yang benar, membawakan sebuah kabar yang benar, baik itu lil ghair, untuk orang lain, atau alal ghair, atau atas orang lain. Jadi di sini berdasarkan manfaatnya bagi orang yang dipersaksikan, syahadat, persaksian itu ada dua macam. Asyhadatu lil ghair dan asyhadatu alal ghair. Kalau asyhadatu lil ghair, persaksian untuk orang lain, ini adalah persaksian yang menguntungkan, yang berikan keuntungan kepada orang lain, ya, sehingga dia bisa mendapatkan haknya. Lil ghair dengan huruf jar lam. Tapi kalau dengan huruf jar ala, asyhadatu alal ghair, ini persaksian yang bisa memberikan kerugian atas orang lain. Dia mempersaksikan sesuatu sehingga diputuskan sebuah hukum yang merugikan dia. Nah, ini dua macam persaksian. Fi majlisil qadha, di majelis peradilan. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi bukan persaksian sembarang persaksian, ya, tapi persaksian yang dibangun di atasnya hukum-hukum peradilan. Au, kata beliau, hiyal ikhbaru bima 'alamahu syahid bilafdhin khas wa huwa ushidu au syahidtu au ma yaqumu maqamahuma. Atau boleh juga dikatakan yang namanya syahadat itu adalah persaksian dari seorang saksi dengan lafaz yang khusus. Saya menyaksikan, saya melihat, atau yang semisalnya. Hukum, poin kedua, hukum persaksian. Apa sih hukumnya memberikan persaksian? Apa sih hukumnya mendapatkan atau memelihara atau menyimpan suatu persaksian? Tahammulu syahadah fi ghairi haqqillahi ta'ala, yakni fi haqqil adamiyyin, fardun 'alal kifayah. Hukum persaksian itu ada dua macam. Ada hukum at-tahammul, ada hukumul ada. Ada tahammul, ada. Secara at-tahammul, tahammul itu artinya dia menyimpan persaksian, dia mendapatkan informasi, ya kan? Dia menyaksikan sesuatu perkara, dia mengetahui suatu perkara. Naam. Pada selain hak Allah, maksudnya pada hak-hak manusia, hak adamiin. Hak manusia itu bisa hak harta atau apa namanya, al-ird, kehormatan atau yang selainnya, bukan hak Allah. Hak Allah itu seperti persaksian dalam hukum had zina, hukum had pencurian, itu hak Allah. Tapi kalau hak manusia misalnya perselisihan atau persengketaan dalam permasalahan harta, ya kan, ada seorang menyaksikan, saya bersaksi bahwa tanah ini adalah milik fulan, atau anak ini yang baru dilahirkan ibunya adalah fulanah, saya menyaksikannya. Ini hak adami, hak manusia. Tapi kalau hak Allah itu beda, ya, hukumnya beda. Memberikan atau menyimpan informasi persaksian dalam permasalahan hak-hak manusia itu hukumnya fardun alal kifayah, fardu kifayah, ya, wajib. Tapi wajibnya kifai, ya. Berbeda kalau hak Allah. Hak Allah itu hukukullah, kata para ulama, hukukullah mabniyatun alal musamahah wasatar. Hak Allah itu dibangun di atas kasih sayang dan maaf, serta ditutupi. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikannya. Bainahu wa bainallah, itu antara dia dengan Allah. Enggak wajib untuk menyampaikan. Ini kalau hak Allah. Seperti kisah persaksian had zina, kisah tentang imra'atun ghamidiyah, seorang wanita dari Al-Ghamidiyah. Dengan demikian pula kisah Ma'iz yang datang kepada Nabi mempersaksikan bahwa dirinya telah melakukan perbuatan zina. Hukum had zina dicambuk bagi yang belum menikah, atau dirajam, dilempar batu sampai mati bagi yang pernah menikah, itu hak Allah. Hak Allah itu dibangun di atas kasih sayang, rasa maaf, dan as-satr, ditutupi. Makanya ketika orang yang tadi mengaku datang kepada Nabi untuk ditunaikan hak Allah ini, ya, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tegakkan kepadaku hak had zina, saya telah berzina. Nabi berpaling, Nabi tidak mau merespon dia berpaling. Di dalam satu riwayat disebutkan sampai 3 atau 4 kali Nabi berpaling. Ya, tapi orang tersebut memaksa, ya Rasulullah tegakkan kepadaku had zina, saya telah berzina. Sampai Nabi mengatakan, abika junun, kamu ini sudah gila ya. Naam. Artinya di dalam hak Allah itu ada pemaafan, ada rasa maaf, ditutupi, disembunyikan. Tetapi kalau dalam hak adamiin, hak-hak manusia, mabniyatun ala musyahah wa mutalabah, hak manusia itu dituntut. Kita mengambil hak orang lain, kita dituntut. Gak boleh, kembalikan hak orang lain, berikan kepada dia haknya. Ya, itu kalau hak, hak adamiin, hak manusia. Nah, tahammul asyhada, mempersaksikan sesuatu, menyimpan informasi dalam permasalahan hak adami, itu hukumnya fardun alal kifayah, fardu kifayah. Maksudnya apa? Apabila ada seseorang yang telah menunaikan kewajiban tersebut, maka gugur kewajiban yang lain bagi orang lain. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala liqaulihi taala wala ya'bashuhada'u idza mad'u. Para saksi itu tidak boleh enggan ketika dia diminta persaksian. Artinya ini wajib. Wa amma ada'uha wa itsbatuha indal hakim. Adapun hukum yang kedua, jenis yang kedua, kalau tadi hukum at-tahammul, menyimpan informasi, menyimpan persaksian, mendapatkan persaksian. Hukum yang kedua, hukmu al-ada, menyampaikan. Bisa dibedakan ya. Kalau tadi menyimpan informasi, kalau sekarang menyampaikannya, apa hukumnya? Ya. Menyampaikan informasi, persaksian, dan menetapkannya di sisi hakim, itu hukumnya fardu ainin, hukumnya wajib ain. Artinya seseorang ketika dia memiliki informasi, ya, dan diminta untuk memberikan persaksian, maka hukumnya menjadi wajib ain bagi dia. Bukan lagi wajib kifai, bukan lagi fardu kifayah, tetapi menjadi wajib ain. Ya. Misalnya ada seorang ibu punya anak. Ya. Ada wanita lain mengaku-ngaku, wah ini anak saya bukan anak kamu. Kita tahu informasinya, kita mempersaksikan bahwa anak itu anaknya si fulana, si A, bukan si B. Ya. Hukum kita menyimpan informasi ini fardu kifayah. Tetapi ketika kita diminta di sisi hakim, ya kan, terjadi persengketaan antara dua orang wanita atas seorang anak, siapakah ibunya, dihadapkan ke seorang hakim. Kita punya informasi, kita punya persaksian. Ketika kita diminta, hukumnya berubah menjadi fardu ain, menjadi fardu ain bagi kita. Naam. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtumush syahadah, wa man yaqtumha fa innahu athimun qalbuh." Janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya, maka hatinya kotor, yakni dia berdosa. Ya. Dia berdosa. Naam. Ini hukumnya. Qala ditambahkan oleh beliau, wa yushtarotu li wujubi tahammuliha wa ada'iha intifa'ud dharar anis syahid. Disyaratkan kewajiban ini, wajib dalam menyimpan informasi dan wajib dalam menyampaikan persaksian, disyaratkan padanya intifa'ud dharar anis syahid, dengan syarat si saksi tadi ketika menyampaikan persaksian dia tidak boleh tertimpa kemudorotan, dia harus aman, dia harus merasa aman, ya, tidak ada ancaman. Kalau dia diancam misalnya, dan ancaman itu nyata, ada penjahat misalnya, dia menjadi saksi suatu kasus pembunuhan, penjahat tadi mengetahui, ini mengetahui kasus tersebut, dia mengancam, jangan kamu beritahukan pada orang lain, kalau enggak saya akan bunuh kamu. Dia terancam. Dalam keadaan seperti ini, dia terpaksa, boleh dia menyembunyikan persaksiannya. Karena kenapa? Ini syaratnya. Seorang saksi, kalau dia terancam jiwanya, ya, ketika dia memberikan persaksian, boleh dia menyembunyikannya. Tetapi hukum asal, kalau tidak ada paksaan, tidak ada doror seperti tersebut, maka wajib, hukumnya wajib untuk dia menyampaikan. Kalau tidak, dia berdosa. Nah, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la darara wa la dirar. Keumuman hadis ini, tidak boleh memudaratkan diri sendiri, mendatangkan kerugian untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Ya. Demikian pula sebelumnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang persaksian di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayatudain, ya, disebutkan di dalam ayat yang panjang itu, yang satu halaman itu semua satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asyhidu idza tabaya'tum wa la yudharra katibun wa la syahid. Naam. Berikanlah persaksian apabila kalian berjual beli, dan tidak boleh diberikan kemudharatan kepada katib, orang yang menulis perjanjian jual beli tersebut. Demikian pula tidak boleh mendatangkan kerugian kepada syahid, kepada saksinya. Poin yang berikutnya, poin yang ketiga, adilatu masyru'iyatiha. Apa sih dalil disyariatkannya persaksian? Persaksian ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, demikian pula ijma. Dalilnya dari Al-Quran, firman Allah yang pertama, wala ya'bash shuhada'u idza ma du'u, surat Al-Baqarah. Para saksi itu tidak boleh enggan untuk memberikan persaksian ketika diminta. Dalil yang berikutnya dalam surat At-Talaq. Kalau tadi ini dalam permasalahan Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah dalam permasalahan jual beli. Kalau ini dalam permasalahan rujuk. Dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus syahadata lillah. Tegakkan persaksian tersebut lillah, untuk Allah. Demikian pula firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang lain, wala taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Jangan kalian sembunyikan persaksian, barang siapa yang menyembunyikannya maka hatinya berdosa. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyhidu dzawai adlin minkum. Persaksikanlah oleh dua orang yang adil di antara kalian. Ini juga dalam permasalahan ar-raj'ah, rujuk. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wastasyhidu syahidaini min rijalikum. Fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada. Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki di antara kalian. Apabila tidak ada laki-laki, maka boleh dengan seorang laki-laki dan dua orang wanita yang kalian ridhoi dari para saksi-saksi kalian. Nah, ini dalil disyariatkannya persaksian dari Al-Quran. Adapun dari sunnah, dari hadis, hadis Abdullah ibn Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, syahidaka au yaminuh, hadis tentang perselisihan dua orang sahabat. Maka Nabi mengatakan kepada salah seorang di antara keduanya, datangkan dua saksimu atau dia yang bersumpah. Naam. Datangkan dua saksimu atau dia yang bersumpah. Ini dalam persengketaan dua orang sahabat. Demikian pula hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal man ankar. Orang yang menuduh hendaklah dia mendatangkan bayyinah. Orang yang menuduh hendaklah dia mendatangkan bukti. Di antara bukti adalah asyhadah, persaksian. Ya. Wal yaminu 'alal man ankar, dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Dalil dari as-sunnah. Kemudian kata beliau, waqad ajma al ulama ala masyru'iyatiha li itsbatil huquq wali annal hajata da'iyatun ilaiha. Demikian pula berdasarkan ijma' para ulama disyariatkannya persaksian untuk mendapatkan dan menetapkan hak-hak manusia. Ini gunanya persaksian, supaya hak itu tidak dijauhkan atau tidak diambil dari pemiliknya. Nah, karena ini kebutuhan juga yang dibutuhkan oleh manusia. Itu tadi permasalahan pertama. Kemudian sekarang kita masuk ke permasalahan kedua, al-mas'alatu tsaniyah. Qala syurutu syahid alladhi tuqbal syahadatuhu. Masalah kedua, syarat-syarat seorang saksi yang diterima persaksiannya. Siapa sih orang yang diterima saksinya kalau dia bersaksi diterima? Ya, syarat-syaratnya ini. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, dia bersaksi enggak diterima persaksiannya. Naam. Syarat yang pertama, al-Islam. Dia harus seorang muslim. Orang yang bersaksi itu harus seorang muslim. Maka tidak diterima persaksian orang kafir. Demikian pula orang yang fasik. Orang yang fasik, demikian pula orang yang kafir, tidak diterima persaksiannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyhidu dzawai adlin minkum. Persaksikanlah orang yang memiliki keadilan di antara kalian. Ya, minkum ay minal muslimin. Orang-orang Islam, orang-orang muslim yang adil, yang memiliki adalah. Orang kafir, orang fasik enggak memiliki adalah. Ya, maka tidak diterima persaksiannya. Demikian pula firman Allah yang kedua, mimman tardawna minasyuhada, dari orang-orang yang kalian ridhoi. Orang kafir, orang fasik tidak kita ridhoi. Ya, bisa saja dia berdusta. Nah, tidak kita ridhoi dari orang kafir atau orang fasik. Naam. Akan tetapi syariat memberikan pengecualian. Pengecualian. Terkadang persaksian orang kafir diterima. Allah menyebutkan pengecualiannya. Kapan persaksian orang kafir diterima? Kata al-muallif, naam, tuqbalu syahadatul kuffar min ahlil kitab fi halil wasiyati fis safar li ajli ad-darurah. Persaksian orang kafir dari ahli kitab itu diterima. Diterima kapan? Dalam persaksian wasiat, ketika safar. Jadi persaksiannya dalam permasalahan wasiat, ketika safar. Li ajli daruroh, ini karena darurat. Ketika safar misalnya, seorang laki-laki, seorang ayah sedang berpergian. Naam. Wa qadarallahu ma syafa'al, ternyata di dalam safarnya Allah mencatat baginya ini adalah akhir hayatnya. Dan dia merasa akhirnya dia ingin membuat sebuah wasiat. Dan diperintahkan untuk memberikan saksi, untuk mendatangkan saksi. Ketika itu dia sedang dalam bepergian. Mungkin di negeri kafir, dia tidak mendapati orang muslim di sana, yang ada orang kafir. Dia minta tolong, tolong saksikan ini. Saya ingin membuat wasiat untuk anak saya, untuk keluarga saya. Naam. Akhirnya dia minta tolong kepada orang kafir. Ya. Dalam permasalahan wasiat ketika safar. Ini diperbolehkan. Karena kenapa? Karena ini darurat. Kalau tidak, dia tidak memberikan wasiat, tadhi'ul huquq. Hak-hak itu akan terlantar. Bisa saja anaknya tidak mendapatkan haknya misalnya. Ya. Maka ini dikecualikan. Dalilnya apa pengecualian tersebut? Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 106. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, "syahadatu bainikum." Persaksian di antara kalian, yakni dibutuhkan, diinginkan. Idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyati itsnani. Persaksian di antara kalian apabila ada seseorang yang telah hadarul maut, yang dalam keadaan akan mati, meninggal. Ketika dia membuat wasiat, persaksiannya adalah itsnani, dua orang. Dzawa adlin minkum, yang memiliki keadilan di antara kalian. Minkum maksudnya minal muslimin. Ini hukum asal. Ya, membuat persaksian dalam perkara wasiat disaksikan dua orang yang adil dari kalangan muslimin. Au akharani min ghairikum, atau akharani, dua orang yang lain, min ghairikum ay min ghairil muslimin, dari orang yang bukan muslim. Ya. In kuntum darabtum fil ard, kalau kalian sedang melakukan perjalanan di atas muka bumi. Fa asobatkum musibatul maut, dan kalian ditimpa musibah kematian. Artinya boleh ketika dia safar, dia ingin membuat wasiat, tidak didapati saksi muslim dua orang, maka boleh dia mengambil saksi dari dua orang kafir. Dari kata au akharani min ghairikum, atau dua orang dari selain kalian. Berkata Ibnu Abbas di dalam tafsir tersebut, Ibnu Abbas dan yang selainnya dari jamaah para ulama, au akharani min ghairikum ay min ghairil muslimin, yakni ahlul kitab, dari selain kaum muslimin, dari ahlul alkitab. Nah, ini syarat yang pertama. Apa tadi syaratnya? Syarat yang pertama, seorang saksi harus muslim. Ahsan. Yang kedua, al-bulugh wal aql. Seorang saksi itu harus sudah balig dan berakal. Sudah balig dan berakal. Naam. Inda Yahya. Apa tandanya seorang anak sudah balig? Oh, anak itu dikatakan, oh ini sudah balig dia. Apa tandanya? Pertama, sudah berumur 15 tahun. Ahsan. Atau sudah tumbuh bulu kemaluannya. Naam. Atau cari temannya yang lain, yang sekelas. Siapa yang tunjuk-tunjuk itu? Enda Yusuf. Enda. Atau Ahsan, sudah ihtilam, sudah pernah mimpi basah. Yang terakhir, yang keempat, apa lagi? Bagi wanita, anak perempuan, ahsan tum, jazakumullah khair, sudah haid, ya. Syaratnya ini, dia sudah balig atau berakal. Konsekuensinya, yang belum balig, anak yang belum balig, ketika dia bersaksi tidak diterima, atau tidak memiliki akal. Orang yang idiot, mohon maaf, kekurangan, ya, atau orang yang gila, nah, yang tidak berakal atau kurang akalnya, ketika dia bersaksi tidak diterima. Anak kecil yang belum balig dan orang yang hilang akalnya. Akan tetapi di sini ada pengecualian, ya, bagi anak kecil. Terkadang anak kecil yang belum balig diterima persaksiannya. Kata al-muallif, qala lakin tuqbalu shahadatu sibyani ba'dhum ala ba'din fil juruh khassatan wa bi khassatin qabla tafarruqihim idza tafaqat kalimatuhum. Akan tetapi terkadang bisa diterima persaksian anak-anak kecil, anak-anak yang belum balig, ya. Persaksian di antara mereka dalam permasalahan mereka. Jadi bukan permasalahan yang besar, ya. Bukan permasalahan perselisihan harta atau apa, na'am. Permasalahan di antara mereka. Contohnya seperti permasalahan al-juruh, luka, ya. Ada seorang anak tiba-tiba datang ke rumahnya, kepalanya berdarah bocor, ya. Siapa yang melempar? Nah, ini kan butuh saksi. Dibutuhkan. Boleh dalam keadaan seperti ini, dalam permasalahan mereka anak-anak, diambil persaksian di antara mereka. Siapa yang lempar tadi? Oh, fulan, fulan, fulan. Terutama lagi kata mu'alif, bisa diterima sebelum mereka berpisah. Artinya masih dalam TKP, dalam tempat kejadian, ya, mereka berkumpul, ditanya siapa tadi yang melakukannya? Oh, si fulan. Nah, diterima persaksian, persaksian mereka. Ini pengecualian, ya. Akan tetapi dalam permasalahan besar tidak diterima persaksian anak kecil. Syaratnya dia harus sudah baligh dan berakal. Syarat yang ketiga, diterima persaksian seorang saksi dengan syarat al-kalam, dia bisa berbicara, dia bisa menyampaikan, berbicara. Ya, saya bersaksi ini, saya melihat ini atau saya mendengar ini. Dia bisa berbicara. Ya. Kalau orang bisu, al-akhras, orang bisu, apakah diterima persaksiannya? Diterima dengan syarat. Diterima dengan syarat dia menulis dengan tulisannya sendiri. Ya. Dia bersaksi di hadapan hakim, tidak dengan berbicara. Oh, dia enggak bisa berbicara, bisu, tapi dengan tulisan. Ya, menjelaskan persaksiannya, ya. Pada hari itu tanggal sekian, jam sekian saya melihat fulan begini-begini. Dia tulis dengan tulisannya, dihadapkan di sisi hakim. Nah, hakim mengikrar, apakah benar ini tulisanmu? Dia memberikan isyarat, iya ini tulisan saya. Nah, maka diterima persaksiannya, ya. Itu syarat yang ketiga, berbicara al-kalam. Kemudian syarat yang keempat, rabi'an al-hidhu wal-dabtu wal-yaqadhatu. Seorang saksi, dia bisa menghafal dan dia memiliki hafalan yang akurat, serta dia sadar, memiliki kesadaran. Artinya ketika ditanya bagaimana kejadiannya, dia bisa menghafalnya, ya. Dia tahu kapan itu terjadinya, hari apa, jam berapa, siapa saja yang hadir, siapa saja yang terlibat, ya. Dia bisa menghafal akurat, benar hafalannya, dan dia sadar. Adapun orang yang dikenal dengan sering lalai, sering lupa, maka orang yang seperti ini dijauhkan persaksiannya. Jangan deh, jangan kamu dulu, cari yang lain, ya. Siapa kira-kira yang gak sering lupa, ya. Ada kan biasa orang sering lupa, na'am, sering salah, demikian. Syarat yang kelima, qala al-adalah, saksi tersebut harus seorang yang adil, memiliki adalah, keadilan, ya. Fala tuqbal syahadatul fasiq, maka persaksian orang fasik itu enggak diterima. Allah mengatakan wa asyhidu dawai adli minkum, saksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Apa sih ketentuan seseorang itu dikatakan memiliki adalah? Oh, orang ini adil, orang ini diterima kesaksiannya. Ketentuannya kata mu'alif wal adl, orang yang adil, al adl, al adl ini isim fa'il, ya, isim fa'il, ala wazan fa'lun, fa'lun. Jadi enggak mesti fa'il, enggak mesti adil. Adlun itu isim fa'ilnya. Orang yang adil adalah huwal mustaqimu fi dinihi alladzi lam tadhhar minhu ribah dzul muru'ah almu'addi lil wajibat wal mustahabbat almujtanibu lil muharramat wal makruhat. Orang yang adil dikatakan, perhatikan ini dobit penting, ketentuan yang penting. Dikatakan dia adil adalah orang yang agamanya baik, agamanya lurus, ya. menunaikan sholat lima waktu, Ramadan dia puasa. Naam, agamanya bagus ya. Tidak nampak padanya keraguan, tidak diragukan keislamannya, tidak ada ribah keraguan ya. Beda dengan orang yang fasik, aduh ragu ini orang sholat apa enggak ya? Ya, ini muslim atau bukan, kok enggak ada bedanya sama orang kafir, penampilannya, pakaiannya, potongan rambutnya, kok sama seperti orang-orang di luar sana, orang-orang fasik, gaya bicaranya. Nah itu maksudnya ya, tidak ada keraguan. Dzul muru'ah, dia menjaga adab ya, dia menjaga adab. Sebagian para ulama mengatakan orang yang sering ketawa nongkrong di jalan ya, itu gak diterima persaksiannya walaupun dia muslim, subhanallah, walaupun mustaqim dinuh. Ini orang rajin sholat lima waktu, tetapi habis sholat lima waktu nongkrong di jalan, duduk jongkok seperti itu di jalan, ada orang lewat-lewat, ini termasuk khawari muru'ah, perkara-perkara yang merusak adab seseorang, merusak muru'ah seseorang, tidak diterima ketika dia bersaksi. Sering ketawa-ketawa, bicaranya keras di pinggir jalan. Naam. Ya. Al-mu'addi lil wajibat wal mustahabbat, orang yang menunaikan kewajiban, perkara-perkara, ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah yang mustahab. Perhatikan, bukan hanya yang wajib saja yang dia tunaikan, tapi yang mustahab juga ya. Demikian pula dia menjauhi dari perkara haram, bukan hanya haram tapi perkara makruh dia juga hindari. Enam. Ibarat yang lain, ibarat fuqaha, para sebagian para fuqaha memiliki takbir yang lain, ungkapan yang lain, orang yang adil itu adalah orang yang muaddil faraid war rawatib. Orang yang senantiasa menunaikan salat-salat fardu dan mengerjakan salat-salat rawatibnya, salat-salat sunnah. Itu orang yang adil. Jadi menurut mereka kalau ada orang yang hanya sholatnya, subhanallah, enggak pernah dilihat dia sholat sunnah, salam, sholat fardu, pergi, enggak pernah dilihat, enggak pernah melakukan, enggak pernah diketahui dia melakukan sholat-sholat sunnah, orang seperti ini enggak diterima persaksiannya. Ini ma'ruf di kalangan fuqaha para ulama. Seperti contoh pendapat pribadi dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad berpendapat, ditanya tentang bagaimana persaksian dari seorang yang gak pernah sholat witir. Apa hukum sholat witir? Hah? Sunnah, sunnah mu'akkadah, bukan sholat wajib, sholat sunnah, sunnah yang sangat ditekankan. Naam. Kata Imam Ahmad, orang seperti ini rajulun su, ini orang jelek. Antuqbala lahu syahadah, enggak pantas diterima darinya persaksian. Ya kalau bersaksi enggak diterima. Ini menurut pendapat Imam, pendapat Imam Ahmad. Ya. Enggak pernah salat witir, subhanallah. Hatta ba'dal isya. Ini namanya salat witir bisa ya. Setelah isya sampai sebelum subuh, kapan saja dari waktu tersebut salat witir. Silakan. Sholat dengan rakaat ganjil, satu rakaat, tiga rakaat. Nah, ini gak pernah sama sekali, gak pernah sholat witir. Berarti apa ini? Ini rojulun su, rojulun fasik, gak diterima persaksiannya. Demikian pula, bukan hanya Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam Fatawa Al-Kubra beliau juga berkomentar tentang sholat witir. Qala al-witru sunnatun mu'akkadatun bittifaqil muslimin. Sholat witir itu hukumnya sunnah yang ditekankan. Ini sepakat kaum muslimin. Ya, sepakat kaum muslimin. Bukan sholat wajib. Wa man asarra ala tarkihi fa innahu turika na'am turaddu syahadatuhu. Barang siapa yang senantiasa meninggalkan sholat witir, maka ditolak persaksiannya. Fantabihu ya ahlal Quran. Ayuhat talabah ya, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, autiru ya ahlal Quran, solat witirlah kalian wahai ahli Quran, orang-orang yang menghafal Quran, solat witirlah kalian ya, dijaga. Ini syarat yang kelima, seseorang memiliki al adalah. Jadi lima syarat seseorang diterima persaksiannya. Kita masuk ke permasalahan yang berikutnya, al masalatu tsalitsah. Qala al ahkamu al muta'alliqatu bis syahadah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan persaksian. Nah, ini penting. Ini inti dari kitab ini. Bagaimana sih, apa sih hukum-hukumnya? Bagaimana cara seorang itu mempersaksikan, apa, memberikan persaksian, apa saja syaratnya, berapa orang, siapa saja yang berhak. Nah, dalam permasalahan apa? Antum tasbirun. Nuhawil an nakhtim hadzal kitab. Masalah yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan persaksian. Yang pertama, seorang saksi harus mengilmui perkara yang dipersaksikannya. Persaksiannya harus dibangun di atas ilmu yang dia ketahui, dia lihat atau dia dengar. Ya. Kalau dia bersaksi tanpa ilmu, dia enggak melihatnya, dia tidak menyaksikannya, dia tidak mendengarnya, dia tidak mengetahuinya, maka ini adalah syahadatuz zur, persaksian dusta, dan ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Dia bersaksi harus di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Janganlah kalian katakan apa yang kalian tidak memiliki ilmunya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun." Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dalam keadaan mereka mengilmuinya. Naam. Di atas ilmu, di atas basirah. Dan seorang saksi dikatakan berilmu, seorang saksi memiliki ilmu dalam persaksian, dalam apa yang dia persaksikan, dengan tiga cara, dengan tiga hal. Perhatikan, seseorang itu dikatakan dia mengilmui persaksiannya, mengetahui perkara tersebut dengan tiga cara. Yang pertama, bisama, dengan pendengaran. Dia enggak melihat tapi dia mendengar, maka dikatakan dia juga mengilmui perkara tersebut, ya, mendengar. Ya. Yang kedua, birru'yah, dengan penglihatan. Dia melihat langsung kejadiannya, ya, dia menyaksikannya dengan matanya. Ini cara yang kedua, maka dia juga dikatakan dia berilmu. Yang ketiga, bisyuhrati wal istifadhah, dengan kemasyhuran. Beritanya masyhur, beritanya telah diketahui oleh khalayak ramai, ya. Dia enggak mendengar, dia enggak melihat, tapi dia tahu. Oh, ternyata misalnya diminta persaksian, kamu diminta persaksian bahwa si fulan telah meninggal. Iya, saya bersaksi. Saya enggak melihat, saya enggak mendengar, tapi berita tersebut sudah masyhur, mustafilah. Ya. Berita tersebut sudah tersebar di kampung ini. Semua orang tahu si fulan itu sudah meninggal. Boleh dikatakan dia juga berilmu dengan tiga cara tadi, apa? Dengan pendengaran, penglihatan, atau berita yang sudah masyhur. Naam. Hukum yang kedua, tidak diterima persaksian seorang ayah untuk anaknya, atau sebaliknya, seorang anak bersaksi untuk ayahnya. Ya. Syahadatul ab libnihi. Perhatikan huruf jarnya, li ibnihi. Persaksian yang menguntungkan, ya. seorang anak memberikan persaksian, tapi persaksiannya menguntungkan. Ayahnya terkena kasus misalnya, anaknya gak boleh bersaksi untuk membantu ayahnya. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula suami istri, suaminya terkena kasus, istrinya menjadi saksi, saksi yang menguntungkan, gak boleh. Karena apa? Ini mahalu tuhmah, ini akan menjadi tuduhan. Ini akan menjadi tuduhan, ya. Anak untuk orang tuanya, atau sebaliknya orang tua untuk anaknya, atau suami istri, persaksian istri untuk suaminya, atau sebaliknya. Nah, demikian pula kalau para ulama menyebutkan, kalau sudah mereka sudah bercerai, bagaimana? Suami istri ini sudah bercerai, ya. Kalau itu menjadi mahalu tuhmah, bisa menjadi adanya tuduhan, maka tidak boleh. Misalnya suami istri sudah cerai, ya kan, laki-laki perempuan. Si yang laki-laki dapat kasus, yang jadi saksi perempuannya misalnya, mantan istrinya. Dia ingin bersaksi menjatuhkan si laki-laki tadi, karena mungkin bercerai, waktu dia bercerai, mereka bercerai ada perselisihan atau apa. Wah, ini kebenaran, dia dapat kasus. Saya ingin bersaksi untuk menjatuhkan dia. Asyhadatu ala, persaksian yang merugikan. Ini juga enggak boleh. Ya, ini juga enggak boleh. Karena ini apa? Ini akan terjadi tuduhan. Dia tertuduh memberikan keuntungan atau merugikan. Tidak persaksian yang jujur. Tetapi diperbolehkan seorang anak bersaksi atas orang tuanya. Demikian pula sebaliknya. Ya. Misalnya waliyadzubillah, kita tidak inginkan seorang anak terjatuh dalam sebuah kasus, orang tuanya bersaksi atas dia, bersaksi untuk membenarkan, iya anak saya salah. Yang seperti ini boleh. Yang seperti ini boleh, karena ini bukan mahalu tuhmah. Enggak akan dituduh seperti ini, ya. Ini orang tua yang adil berarti. Nah, dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti lillah syuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian itu penegak keadilan, para penegak keadilan, saksi-saksi untuk Allah, walaupun bersaksi atas diri-diri kalian atau atas anak-anak kalian, naam, orang tua kalian atau kerabat kalian. Naam. Harus adil. Kalau memang anaknya salah, saksikan dia salah. Demikian ya. Yang ketiga, permasalahan yang ketiga. Tidak diterima persaksian seorang musuh terhadap musuhnya. Ya. A dan B dahulu pernah terjadi persengketaan, ada dendam. Ternyata si A dapat perkara, ya dipanggil pengadilan, si B dijadikan saksi. Naam. Saksi yang untuk menjatuhkan dia. Ah, ini juga enggak diterima. Karena kenapa? Dia akan tertuduh. Ya. Wah, ini ada dendam pribadi kayaknya ini, ya. Naam. Persaksiannya jadi tidak jujur. Maka tidak diterima persaksiannya. Kecuali kalau permusuhan itu dalam hal agama, ya, dalam permasalahan agama, maka diterima persaksian seorang muslim atas seorang kafir. Persaksian seorang muslim atas seorang kafir yang dahulu mereka bermusuhan dalam permasalahan agama. Atau juga as-sunni, seorang ahli sunnah atas seorang ahli bid'ah. Ini tidak mengapa. Permusuhan dalam agama. Permasalahan yang keempat, seseorang saksi wajib untuk bersaksi dengan benar, walaupun itu atas kerabat dekatnya sendiri. Tidak boleh dia memihak. Berdasarkan firman Allah yang tadi kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum aw awil walidain wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak-penegak keadilan, saksi-saksi bagi Allah, walaupun atas diri kalian atau orang tua kalian dan kerabat-kerabat dekat kalian. Yang kelima, tuqbalu syahadatu ala syahadah, diterima persaksian atas persaksian. Persaksian atas persaksian, maksudnya apa? Persaksian atas persaksian, ada seorang saksi, ya kan? Seorang saksi, ternyata dia sudah tua sekali. Nah, dia nggak bisa memberikan persaksian, nggak bisa didatangkan ke majelis qadha, majelis peradilan. Nggak mungkin sudah nih orang tua. Tapi ada wakilnya, ada perantara. Ya. Kemudian dia menyampaikan persaksian tadi kepada orang tadi. Ya. Saya pernah menyaksikan ini, buktinya ini. Nah, lantas si B tadi yang menjadi wakilnya tadi, dialah yang datang ke majelis peradilan. Ya. Dia menyampaikan kepada hakimnya, kepada qadhinya, bahwa si fulan telah bersaksi kepada saya demikian. Ini diterima. Ini boleh. Ini namanya persaksian atas persaksian. Ya. Yang pertama tadi, yang tadi orang tadi sudah tua renta tadi disebut syahidul asl. Ya. Ini syahid yang pertama. Yang kedua yang menyampaikan itu disebut syahidul fara'. Ini cabangnya yang si B tadi. Ini boleh. Persaksian atas persaksian diterima dengan syarat keduanya harus orang yang adil. Syahidul asl dengan syahidul fara', si A dan si B harus sama-sama adil. Kalau salah satunya enggak adil, salah satunya fasik misalnya, tidak diterima. Walaupun misalnya si A-nya adil, satunya si B-nya fasik, enggak diterima. Syaratnya harus dua-duanya adil. Nah, yang keenam, hukum yang keenam, la tuqbalu syahadatu zur wa huwa al-kadzib wa hiya minal kaba'ir. Persaksian dusta, syahadatu zur, itu enggak diterima. Ini termasuk dosa besar, bersaksi palsu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fajtadibur rijza minal authan wajtadibu qaulaz zur. Jauhilah najis dari berhala-berhala dan jauhilah ucapan dusta. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian kuberitahu tentang dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, iya wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, qala al isyraku billah wa uququl walidain, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua, kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an, setelah memberitahukan dua perkara tersebut, Nabi kemudian duduk. Setelah sebelumnya lagi bersandar, ya, lagi bersandar kemudian duduk. Nah, kemudian menyampaikan perkara yang berikutnya, yang ketiga, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ketahuilah ucapan dusta, ketahuilah ucapan dusta. Artinya ini termasuk dosa besar. Yang ketiga, waqala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Perawi mengatakan senantiasa Nabi mengucapkan itu, mengulang-ulanginya sampai kami berkata, mudah-mudahan Nabi berhenti, Nabi diam. Artinya ini perkara yang berat, ini dosa besar. Setelah dosa syirik dan durhaka kepada orang tua, persaksian palsu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, la yajuzu li syahid akhdzul ujrah ala ada'i syahadah. Seorang saksi enggak boleh minta ujrah, minta biaya, minta balasan, ya, atas persaksiannya. Tidak boleh. Ya. Wa aqimu syahadata lillah. Tegakkan persaksian itu untuk siapa? Lillah. Enggak boleh dia minta upah. Nah, kecuali para ulama mengecualikan. kecuali kalau seorang saksi diundang ke suatu tempat majelis peradilan misalnya, tempatnya jauh, ya, maka boleh dia minta upah ongkos kendaraan kepada al-mashhud lahu, orang yang dia akan bersaksi untuknya. Ya. Si A minta sama si B, tolong bantu saya di peradilan, bantu saya jadi saksi. Ya. Kamu jadi saksi buat saya. Nah, boleh, nggak apa-apa. Tapi saya lagi jauh ini, lagi di luar kota, lagi nggak ada biaya. Boleh nggak bantu saya ongkos transportnya? Nggak apa-apa. Boleh. Para ulama membolehkan. Ya. Itu bukan upah. Itu bukan upah namanya. Atau misalnya ongkos menginap hotel, kalau ternyata prosesnya lama, berhari-hari, dia gak punya tempat tinggal, ya kamu tinggal di hotel, saya nanti bayarin, tidak mengapa. Itu bukan termasuk upah. Nah, tapi kalau dia minta upah, saya mau bersaksi jadi untuk kamu, tapi ini upahnya ya, sekali persaksian misalnya sekian. Nah, ini gak boleh. Waqimu syahadata lillah, tegakkan persaksian tersebut untuk Allah, ikhlas. Kemudian yang ke-8, qala adadu syuhud yakhtalifu biikhtilafil masyhud bihi, jumlah saksi itu berbeda di setiap permasalahan. Ya. Ini sekarang tentang nisab. Nisab jumlah saksinya, ya. Ada di dalam permasalahan harus 4, tidak boleh kurang. Seperti saksi dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan zina, dalam permasalahan qadhaf, harus 4, ya. Kalau kurang dari 4, 3 saja misalnya, hati-hati. Naam, hati-hati menuduh orang misalnya zina tapi tidak mendatangkan 4 saksi, hanya 3. Yang 3 orang ini bisa dihukum, hukum cambuk. Harus terpenuhi 4. Ada dalam perkara-perkara yang minimal 2 dan laki-laki, dalam permasalahan perselisihan seputar dalam permasalahan pernikahan, ya kan, akad nikah, harus datangkan 2 saksi. Ya, ada pengen akad nikah misalnya, datangkan 2 saksi. La nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Tidak ada nikah, artinya tidak sah nikahnya kecuali dengan wali bagi perempuan dan mendatangkan 2 saksi adil. Demikian pula dalam permasalahan rujuk, ya. Ada permasalahan yang hanya cukup mendatangkan 1 saksi saja. Dalam permasalahan persengketaan harta misalnya, ya, cukup 1 saksi. Saksi 1 saksi cukup. Ada permasalahan yang hanya boleh dijadikan saksi dari kalangan laki-laki, wanita enggak diterima. Seperti permasalahan tadi, ya. Permasalahan qadhaf, zina, permasalahan nikah, ya, dan yang selainnya. Bahkan ada permasalahan-permasalahan yang hanya bisa dijadikan wanita sebagai saksi, yang kebalikannya. Dalam permasalahan rodo'ah susuan, dalam permasalahan keperawanan janda, ya, permasalahan aurat wanita, hanya wanita yang boleh memberikan persaksian, laki-laki gak boleh. Nah, ini dalam permasalahan wanita, khusus wanita. Dalam permasalahan susuan, seseorang pernah datang kepada Nabi, ada seorang pria ingin menikahi wanita, ya kan, ingin menikahi wanita. Ketika mereka ingin menikah, datang seorang wanita tua, datang kepada mereka, inni ardu'tukuma, sesungguhnya, kata wanita tersebut, saya telah menyusui kalian berdua. Ya, ini ada orang dua menikah, pria dan wanita ingin menikah, datang orang wanita, kamu ini anak susuan saya dua-duanya. Boleh gak anak susuan menikah? Saudara susuan? Tidak boleh. Haram, ya kan? Nah, ini wanita ini tersebut, satu orang datang, saya telah menyusui kalian berdua. Dia bersaksi, satu orang saja. Naam. Pria tadi datang kepada Rasul mengadu, wahai Rasul, ini saya mau menikah dengan wanita ini, tiba-tiba ini ada orang datang, dia mengatakan saya telah menyusui kalian berdua. Ya. Bagaimana ini Rasul? Rasul berpaling. Nah, diulangi terus, bertanya terus, sampai tiga kali Nabi SAW enggan untuk menjawab. Akhirnya Nabi mengatakan kepada pria tersebut, kaifa wa qad qil? Ya sudah, kalian gak boleh menikah. Bagaimana? Wa qad qil, sudah diucapkan oleh wanita tersebut. Artinya Nabi menerima persaksian satu orang wanita ini. Nah, ini ya. Jadi setiap permasalahan berbeda jumlah yang dibutuhkan dari saksi dan siapa saja yang dibutuhkan, ini terjadi perbedaan. Naam. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Wa man idda'al faqra ba'da an kana ghaniyan fayushtaratu li itsbati dzalika syahadatu tsalatsati rijalin. Adapun ini jumlah yang lain. Orang yang mengaku fakir, orang yang mengaku jatuh miskin, sebelumnya dia kaya. Ya, ada orang yang ngaku bangkrut, datang kepada Amir, wahai Amir, tolong berikan saya harta zakat. Saya ini bangkrut, saya sekarang menjadi orang miskin, saya minta harta zakat. Nah, dalam perkara ini dibutuhkan tiga orang saksi laki-laki. Ya, jadi bukan empat, bukan dua, bukan satu, tiga. Ya. Tiga orang saksi laki-laki. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis Qabisah Ibnu Al-Makharij, fi man tahilu lahul mas'alah, orang yang diperbolehkan untuk meminta-minta padahal dahulu dia kaya. Naam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa rajulun asabathu faqatun hatta yaqulu thalathatun min dhawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqah. Naam. Dan laki-laki yang ditimpa kebangkrutan boleh diberikan harta sampai ada tiga orang dari laki-laki yang zawil hija, ay zawil uqul, laki-laki atau orang-orang yang berakal dari kaumnya mengatakan sungguh benar si fulan itu telah bangkrut. Jadi ada tiga orang yang bersaksi, iya benar fulan itu sudah bangkrut. Maka diberikan darinya harta zakat, diperboleh terima persaksian mereka. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, la yushtarotu fi ada'i lafzi syahadah an yaqula ushid au syahid, bal yakfi fi dhalika qawluhu ra'aitu kaza wa kaza usamitu kaza au nahu dhalik. Naam. Tidak disyaratkan seorang saksi ketika menyampaikan persaksian dia mengatakan saya bersaksi atau saya menyaksikan. Cukup dengan mengatakan saya melihat atau saya mendengar, demikian. Tidak ada lafaz-lafaz tertentu. Nah, maka ini hukum yang terakhir berkaitan dengan seputar syahadat atau persaksian. Kemudian mu'alif menutup kitab ini kalimah khatimah, wa ba'du fahada ma yassarullah subhanah jam'uhu fi hadal mukhtasar. Maka ini adalah yang Allah mudahkan dalam pengumpulannya di kitab yang ringkas ini. Ini kitab Mukhtasar Fiqih Muyassar, kitab Mukhtasar. Dan ini sebagaimana yang kita sampaikan, ini adalah melanjutkan pelajaran dari dars sebagian thalabah. Alhamdulillah kita menyelesaikan pelajaran yang ringkas ini. Nasihat bagi kita semua, bagi yang mereka sudah menyelesaikan pembahasan fikih secara ringkas, bagi mereka untuk melanjutkan ke kitab yang berikutnya. Ada kitab yang mukhtasar, yang ringkas, ada kitab yang mutawasithah, kitab pertengahan. Ya. Mulai dibahas perselisihan-perselisihan. Kemudian ada yang di atasnya lagi kitab mutawalah, yang menyebutkan perbedaan-perbedaan mazhab dalam permasalahan fikih, ya. Perlu seseorang untuk berbekal dengannya. Nas'alullah an yaj'alahu khalisan liwajhil karim wa an yanfa'a bihi ibadahul mu'minin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.